حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Ad-Da'wah wad-Dawa' sampai pada pasal Al-Farqu Baina Husnudzon wal Ghurur, perbedaan antara husnudzon, baik sangka, dan Al-Ghurur, ketertipuan. Keadaan tertipu oleh prasangkaan tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad tabayyana al-farqu baina husnudzon wal-ghurur. Sungguhnya sudah jelas perbedaan antara husnudzon dan tertipu. Wa anna husnudzon in hamala 'ala al-'amal wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Bahwa husnudzon itu jika membawa pemiliknya, orang yang punya sikap husnudzon itu kepada amal, menggiring dia untuk beramal, mendorong dia untuk beramal, nah, dan menuntun dia kepada amalan, fahuwa sahih, maka itu adalah husnudzon yang benar. Husnudzon dia kepada Allah, itu membuat dia beramal, mendorong dia untuk beramal dan menggiring dia kepada amalan, ini untuk beramal, beramal soleh. Dia dituntun oleh sikap husnudzon tersebut, maka itulah husnudzon yang benar. Ada sesuatu yang dia harapkan. Wa inda ilal bitalati wal inhimaki wa fil ma'asi fa huwa ghurur. Kalau sangkaan itu mengajak, sangkaan baik husnudzon itu membawa dia kepada sikap bitalah, yakni artinya menganggur, enggak punya kerjaan, jadi malas. Wal inhimak fil ma'asi, bahkan terbenam di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, fahuwa ghurur, maka itu adalah ghurur, tertipu yang demikian. Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang, tapi terus juga berbuat dosa, itu tertipu namanya, maghrur orang yang demikian, maghrur. Wa husnudzon huwa ar-raja, husnudzon itu adalah ar-raja, adanya sikap harap. Apa yang diharapkan orang yang diam, tidak mengerjakan apa-apa? Tidak ada. Menganggur, pinginnya kaya. Nah, tidak punya kerjaan. Ini dicontohkan oleh beliau. Faman kana raja'uhu, nanti disebutkan oleh beliau. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'at. Maka apabila ya, siat atau siapa saja yang raja'nya, harapannya itu menuntun dia, memberi petunjuk kepadanya untuk taat, zajiran lahu, menjadi peringatan, pencegah baginya anil maksiyah, fahuwa raja'un sahih. Apabila ada rasa harap tersebut, kita punya harapan, mendorong kita mengharapkan ampunan kepada Allah, ada harapan Allah itu mendapatkan rahmat dari Allah, kalau itu benar, itu akan membawa dia kepada ketaatan, mencegah dia dari perbuatan maksiat, maka itu adalah raja' yang benar, sikap harap yang pada tempat, yang pada tempatnya. Wa man kanat bitalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafritan fa huwa al-maghrur. Kalau sikapnya menganggur, tidak berbuat apa-apa sebagai harapan. Waraja'uhu bitalah, dan dia jadikan harapannya sebagai bitalah. Ya, sikap pengangguran artinya malaslah. Nah, halal yang jelek ini. Nah, nekat. Dan tafrid, dan sikap meremehkan atau kurang, bahwa al-maghrur. Maka dia adalah orang yang ditipu oleh perasaan harapnya tersebut. Enggak ada hanya ini, tidak ada yang dia upayakan untuk mendapatkan ini, untuk menghasilkan, untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, yang dia inginkan tadi. Itu dalam urusan akhirat seperti itu. Dalam urusan dunia apa lagi? Nah, dalam urusan dunia orang, nah, ya, dianggap mimpi, dianggap orang menghayal, orang yang pengen kaya tapi enggak pernah punya usaha apa-apa, enggak punya kerjaan. Sama seperti orang yang pinginnya masya Allah dapatkan pingin punya anak tapi nggak pernah mau menikah, pinginnya punya menjadi ulama tapi nggak pernah mau belajar, harap masya Allah, Allah kan mau pengampun ya, seperti mereka yang keliling. Nah, innamal ilmu bitta'allum. Nah, bahwa al-mabrur. Walau anna, ini sekarang contoh konkretnya, walau anna rajulan, kalau ada orang, kanat lahu ardun, punya tanah, yu'ammilu an ya'uda alaihi min maghliha mayanfa'uh, yang dia harapkan, punya sesuatu yang dia pikirkan, yakni kembali kepadanya, dari maghliha, dari hasil panennya tanaman itu, hasil tanah tersebut, apa yang bermanfaat bagi dia. Punya tanah, dia inginkan dapat mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Fa'ahmalaha, tapi tidak pernah dia olah. Walam yabzurha, tidak pernah dia semaikan bibit. Walam yahrusha, tidak pernah dia bajak, tidak pernah dia cangkul, tidak pernah dia sirami. Wa hasuna dhannuhu bi annahu ya'ti min maghliha ma ya'ti man harata wa badara wa saqa wa ta'ahada al-ardha. Dan dia baik sangka biannahu, bahwa tanah itu nanti ya dari maghliha, dari hasilnya itu nanti akan dia peroleh, seperti yang datang kepada orang yang mengharap, yang membajak tanahnya, yang mengolah tanahnya, mencangkul tanahnya, yang menyemaikan bibitnya, yang memberi minum dan yang memperhatikan menjaga tanah tersebut, kasih pupuk ya, periksa rumput-rumputnya kalau dia nanam padi. Nah, ini la'addahun nasu min asfahis sufaha. Maka orang akan menganggap dia orang yang paling bodoh sedunia. Nah, pengen dapatkan padi, tanahnya dibikinnya terbengkalai seperti begitu saja. Tidak diolah, tidak ditanami bibit padi. Nah, ini orang, kalau tidak orang gila, dikatakan orang-orang yang sangat-sangat jahil. Nah, min asfahi as-sufaha. Nah, itu urusan dunia. Nah, lebih-lebih urusan akhirat. Apalagi surga itu mahal. Surga itu mahal. Nah. Wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'in aw yasira a'lama ahli zamanihi min ghairi talabil ilmi wa hirsin tam 'alaihi wa amsalu dhalik. Begitu juga, seperti itu juga kalau orang itu husnudzan, kuat harapannya bahwa akan datang kepadanya anak tanpa dia mencampuri, enggak punya istri, atau yasira ahal a'lama ahli zamani, bahwa dia husnudzan nanti akan menjadi orang yang paling berilmu di zamannya, tapi enggak pernah nuntut ilmu. Tidak pernah punya semangat yang besar untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Sama seperti tadi. Wa amsalu dari, dan yang semisal. Ini banyak. Nah. Fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawri fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim. Nah, sekarang hal yang sifatnya ukhrawi. Kalau tadi dalam urusan dunia orang menganggapnya sinting, gila ataupun aslah istafah, orang yang paling bodoh ya. Nah, pengin mendapatkan hasil dari tanahnya tapi tanahnya enggak pernah diolah. Enggak pernah dibajak, enggak pernah dibalik, enggak pernah dibuang rumput-rumputnya, tidak pernah disirami air, tidak pernah ditanami bibit. Ya, tidak pernah dipupuk. Subhanallah, pinginnya dapat padi. Kan aneh. Ya. Fa kadzalika man hasuna dhannuhu, maka seperti itu juga orang yang baik sangkaannya, masya Allah, wa qawli raja'uhu, kuat harapannya, fil fauzi bidarajatil ula wa na'imil muqim, untuk mendapatkan keberuntungan ya, derajat yang sangat tinggi dan nikmat yang abadi, surga, jannah, apalagi firdaus ala, tapi tidak pernah beramal. Jangan, enggak usahlah bermaksiat, tidak pernah beramal. Nah, kira-kira apa? Min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bintisali awamirihi, tanpa pernah taat dan taqarrub kepada Allah ta'ala dengan menjalankan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wabillahi taufik. Nah, hanya milik Allah taufik dan hidayah itu. Nah, jadi waqad qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah jihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Fata'ammal, kata beliau, perhatikanlah, kaifa ja'ala raja'uhum raja'ahum ityanahum bihadhihi ta'at. Perhatikanlah bagaimana Allah jadikan raja' mereka, harapan mereka. Harapan mereka itu dengan upaya mereka mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut. Mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, waqala al-mughtarrun, orang-orang yang tertipu itu berkata, innal mufarridin al-mudayyi'ina li huquqillahi al-mu'attilina li awamirihi al-baghina 'ala 'ibadihi al-muttajirin mutajari'ina 'ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, sementara orang-orang yang tertipu bersikap atau berpendapat sebaliknya, menurut mereka sungguhnya orang-orang yang meremehkan, yang menyia-nyiakan hak Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melampaui batas, melanggar hak hamba-hamba Allah, dan berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jauh kan? Nah, masya Allah, mengharapkan rahmat Allah tapi maksiat jalan terus, tidak pernah bertaubat. Nah, ini artinya diisyaratkan oleh beliau, bertentangan pendapat mereka dengan fitrah dan dengan apalagi dengan Al-Quran. Wasirul masalah, rahasia dari masalah ini, inti masalah adalah an-naraja wa husnadzan innama yakunu ma'al ityan bil asbab allati iqtadatha hikmatullahi fi syar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi. Bahwa raja, harap, husnudzan, optimis itu hanya ada bersama upaya menjalankan sebab yang memang dikehendaki, yang sesuai dengan hikmah Allah di dalam syariatnya, di dalam takdir-takdirnya, pahala dan karomahnya. Fayatil abdu biha tsumma yuhsinu dhannahu bi rabbih. Maka seorang hamba akan mendatangkan sebab-sebab tersebut, artinya menjalankan sebab-sebab tersebut. Sebab-sebab apa? Mendapatkan pahala dari Allah, sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sebab-sebab untuk mendapatkan nikmat yang abadi, disertai dengan husnudzan. Kemudian dia husnudzan kepada Allah. dia sudah lakukan, dia husnuzan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha. Nah, ini dia kembalikan kepada Allah, tapi juga dia ada suudzannya kepada dirinya. Artinya dia, nah, besar memang harapannya kepada Allah bahwa Allah akan setelah dia melakukan sebab-sebab tersebut, dia serahkan kepada Allah. Nah, ya, dia serahkan, dia sandarkan kepada Allah. Dia istighfar, dia tutup amalan-amalan yang besar tersebut dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan karena dia manusia. Itu adalah bentuk husnudzan dia kepada Allah. Ya, bentuk husnudzan dia kepada Allah. Nah, wa yarjuhu an la yakilahu ilaiha, dan dia berharap kepada Allah jangan sampai Allah lepaskan, Allah serahkan dia kepada dirinya. Nah, diserahkan kepada upaya dia yang sungguh-sungguh, masya Allah, kecerdasan dia, semangat dia. Nah, ini yang kita harus hati-hati, ya, waspadai. Nah, kalau itu sudah dilihat, artinya orang itu mengalami yang demikian, kebaikan yang dia lakukan tidak akan menghasilkan kebaikan. Ada mafsadah, cepat atau lambat itu akan dia rasakan. Tapi kalau itu memang dari taufik dari Allah, Allah lindungi dia dari hal-hal yang akan merusak amalan tersebut. Allah bimbing dia kepada amalan-amalan yang lebih baik lagi. Ini kalau dia mendapatkan taufik. Tapi kalau dia diserahkan oleh Allah kepada dirinya, maka dia hanya berputar ataupun artinya apa namanya, mendapatkan kebaikan-kebaikan itu berdasarkan kepintaran dan kemampuan dia. Walau an yaj'alaha musilatan ila ma yanfa'. Dan Allah jadikan sebab-sebab tersebut akan menghantarkan, membawa kepada hal-hal yang bermanfaat baginya. Wa yasrifu ma yu'ariduha wa yubtila atharaha. Dan Allah palingkan, Allah jauhkan dia dari semua yang merusak dan membatalkan bekas-bekas dari sebab-sebab tersebut, amalan-amalan yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang dia jalankan. Nah, ini baru dia mendapatkan taufik. Nah, kalau tidak mendapatkan taufik, diserahkan kepada dirinya, akan ada hanya saja yang arti meruntuhkan. Nah, mungkin dari ucapannya seperti ini nanti bertabrakan dengan perbuatannya, dengan ucapan yang baru. Ya, nah, dan ini sudah banyak kejadiannya. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita diserahkan kepada diri sendiri. Ya, kelemahan kita, sadari kelemahan kita, makhluk Allah yang dhaif, yang Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, dan kita ini adalah zaluman jahula. Ya, diciptakan oleh Allah dalam keadaan kita tergesa-gesa, suka tergesa-gesa, terburu-buru. Maka kita berlindung pada Allah. Setiap kita melakukan ketaatan, seperti petakuan nanti, petani, ya, mereka yang punya husnudzon kepada Allah, seperti digambarkan oleh beliau di sini. Dia punya tanah, ingin mendapatkan padi, pasti dia jaga mulai dari awal. Dia pilih bibitnya, dia olah tanahnya, sampai kemudian dia akhirnya mendapatkan hasil. Seperti itu juga orang yang beramal. Dia berharap husnudzon kepada Allah, dia jaga amalannya. Jangan sampai terselip hal-hal yang bisa merusak, meruntuhkan amalan itu saat dia beramal. Dan jangan sampai ada yang menggugurkan amalan-amalan itu. Seperti kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, kataan yang baik, maafan, itu lebih baik daripada sedekah yang disusuli dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Iya kan? Ini dalam hal sedekah. Diingatkan kita. Baik. Ini. Qala rahimahullah, faslun. ar-raja wal amani. Sekarang berbeda lagi antara ar-raja dan angan-angan. Harapan, ya, raja, sama-sama keduanya nama-nama sama-sama juga mirip-mirip maknanya. Al-amani, ya, cuma harapan kosong. Ar-raja ada sikap optimis berharap. Qala wa mimma yanbaghi anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Yang seharusnya dari hal-hal yang seharusnya diketahui oleh kita bahwa orang yang raja berharap, punya optimis, punya keinginan, menginginkan sesuatu, dituntut dia oleh rajanya itu tadi, oleh harapannya, oleh optimisnya, oleh keinginannya, ambisinya, tiga hal ini tadi harus ada di dalam dirinya. Ahaduha mahabbatu ma yarju, cinta kepada apa yang dia harapkan. Apa yang Anda harapkan? Pengin punya? Subhanallah, ini 8 abad kemudian orang-orang yang presenter-presenter, penulis-penulis yang best seller urusan dunia itu pakai cara ini. Kamu mimpikan dulu apa yang kamu inginkan. Ya, jadi ditumbuhkan rasa. Nah, ini dalam urusan-urusan dunia, dibangkitkan dunia itu seperti itu. Ya, nah, kamu kalau kaya itu kan mudah, mau berinfak, mau segala macam, mau foya-foya, lengkap sudah, dihasung dengan, nah, akhirnya dengan itu, nah, dengan agama, dengan dalil. Nah, apalagi ini urusan akhirat, mahabbatu ma yarju, tumbuhkan cinta kepada apa yang Anda inginkan, yang Anda harapkan. Tidak ada harapan yang tertinggi kecuali melihat wajah Allah. Ini yang harus ditanamkan. Mereka mengajarkan juga dalam urusan dunia. Kamu ingin sukses, nah, tulis di kaki tempat tidur ranjangmu, saya berhasil. Nah, itu menjadi sugestif. Ya, betul-betul mendorong orang itu betul-betul ya. Jadi apa? Tersupport dari alam bawah sadarnya. Setiap bangun bukan doa, tapi dunia aja deh. Bangun tidur, saya harus berhasil. Subhanallah, itu akhirnya jadi semacam apa? Kekuatan tenaga dalam, ya. Itu akhirnya mendorong dia untuk betul-betul berhasil. Kata mereka, nah, ini pengalaman mereka seperti itu. Nah, kita bawakan kepada urusan akhirat. Kepada urusan akhirat. Nah, sebelum tidur tunaikan sunnah. Wudu seperti mau sholat. Tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Doa, baca ayat kursi, baca dua ayat sebelum ini apa akhir surah Al-Baqarah sebelum tidur. Doa sudah. Naam, subhanallah. Begitu bangun tersentak gerak, dengar anak nangis atau apa? Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Doa kemudian, Rabbighfirli wa tub alayya. Kata Rasulullah, orang yang berdoa pada ketika itu yustajab, doanya dikabulkan. Kalau dia bangun salat, kubilat salatuhu. Kubilat salatuhu, diterima salatnya. Siangnya dia semangat untuk melakukan ketaatan. Ya. Ngantuk ya wajar. Malamnya mungkin tidurnya 5 jam, 6 jam. Nah, ya, nah, siangnya dia ngantuk, tapi bukan malas, gitu. Ya, nah, bukan malas, ngantuk memang, tapi bukan malas. Umar bin Khattab kurang apa? Siangnya dia dilihat oleh para sahabat tidur ngantuk dia. Kenapa tidak kau tidur tidak enggak tidur siang wahai Amir Mu'minin? Malamnya begadang, sholat malam, kadang sampai subuh. Nah, siangnya nggak ada lagi waktu untuk tidur karena apa? Ngurusin rakyat, sepertiga belahan dunia di tangannya. Nah, artinya kekuasaan kaum muslimin, mengurus kaum muslimin di belahan, sepertiga belahan dunia. Nah, tapi enggak malas. Beda loh ya, ngantuk sama malas itu lain. Enggak ngantuk pun tapi kadang malas, nah ini bahaya. Hati kita, ya. Dan itu boleh jadi karena Allah tidak suka kita melakukan ketaatan karena penyakit yang ada di dalam hati. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Nah, ketika tentang orang-orang munafik ini sudah kita sebutkan, dan itu yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walau aradul khuruja la'addu 'uddat lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Dahsyat kan? Ketika dan tapi karena Allah tidak suka mereka bangkit, mereka bangun untuk ikut berperang, Allah lambatkan mereka, Allah bikin mereka malas. Nah. Ya, ketika orang itu melakukan ketaatan, tidak jadi dia melakukan ketaatan, malas dia melakukan, tertinggal, itu karena Allah tidak suka. Nah, ini yang kita waspadai. Jangan-jangan karena ada penyakit dalam hati kita, lagi dia kita dihalangi. Padahal kebaikan itu mungkin besar manfaatnya. Nah, tapi ketika dia mendapatkan, terdorong, tumbuh dari hatinya, subhanallah, ingat dia pada Allah, nangis, itu segera, jangan ditunda, munculkan, mampu, nah, sujud, minta ampun kepada Allah, zikir, ingat pada Allah, istighfar. Nah, kalau dia mampu untuk berbawa apa-apa dalam keadaan berwudu, nah, ya, doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, baik. Yang pertama, mencintai apa yang dia harapkan. Tidak ada harapan yang tertinggi kecuali bertetangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang tertinggi dan paling mulia. Nah, bahkan itulah kenikmatan surga yang paling lezat. Memandang wajah Allah. Yang kedua, atsani khaufuhum min fawatihi, ada kekhawatiran kehilangan dari yang diharapkan. Harus ada dalam hati kita khawatir, takut kehilangan dari apa yang kita harapkan tadi. Takut kita tidak boleh melihat wajah Allah. Takut kita kalau tidak boleh bertetangga dengan Allah. Itu yang tanamkan. Munculkan dua hal ini. Khauf dan mahabbah. Yang ketiga yang harus ada. Sa'yuhu fi tafsilihi bihasabil imkan. Upaya. Mewujudkan harapan tersebut. Sesuai dengan kemampuan. Nah. Wala ta'jazan. Ya, wala ta'jaz, jangan merasa malas. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Semangat kepada yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, ini kuncinya juga. Punya semangat, ada rasa cinta kepada yang diharapkan, khawatir tidak dapat. Nah, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah. Dan jangan malas, jangan khawatir, ya. Allah terlalu mulia untuk membiarkan hambanya menadahkan kedua tangannya, menyungkur sujud berlama-lama sambil menangis minta kepadanya dalam keadaan dia tidak mendapatkan apa-apa. Terlalu mulia Allah, terlalu agung untuk membiarkan hambanya meminta dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian tidak dapat. Maka perbanyak, yakin. Nah, ada upaya. Kita semua sudah tahu, ya. Yang mungkin kita kurang itu yang ketiga ini. Ini sebetulnya dua hal di atas itu yang mendukung. Seberapa besar kecintaan kita kepada target yang kita harapkan, itu yang mendorong. Seperti mereka ahlud dunia. Nah. Mampu mereka dalam keadaan dia mungkin dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan bangku kuliahnya. Jadi orang-orang seperti itu, jadi miliarder dunia. Karena punya optimis, kenapa? Ada besar dari kecintaannya itu kepada dunia. Nah, khawatir dia nanti jadi orang miskin atau terlantar anak keturunannya. Ada dia upaya. Nah, kalau mereka urusan dunia, kita punya. Urusan akhirat yang lebih lebih sebagaimana kata Rasulullah untuk mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Cuma kita mungkin kurang sabar. Seperti pertanyaan nanti disebutkan oleh beliau, ya, yakin kita sudah tahu kita akan akhirat, tapi kenapa terlambat beramal? Yang paling kita khawatirkan adalah yang disebutkan oleh Allah tadi dalam surat At-Taubah, lau aradul khuruj, tentang orang-orang munafik, orang-orang yang mereka itu orang-orang kaya tapi lamban, tidak mau bersegera untuk berjihad bersama Rasulullah. Kalau mereka mau keluar, tentu mereka siapkan, tapi Allah tidak suka mereka keluar. Allah tidak suka mereka keluar, maka Allah halangi. Allah tidak suka kita. Kenapa? Mungkin ada maksud. Jangan kita salahkan Allah. Ini takdir Allah. Kenapa? Penyakit yang ada di dalam hati kita itu yang menyebabkan kita terlambat. Fala yaluman illa nafsah. Maka jangan celah kecuali dirinya. Apa sebabnya? Karena hati yang kaku. Hati yang kesat. Untuk melembutkannya sering-sering ziarah kubur. Kita laki-laki, nah, diperintah, ya, zurul kubur fa innaha tunab. Fa innakum yuzakkirukumul maut. Perbanyak, ya, ziarah kubur. Kunjungi, lihat kuburan-kuburan. Karena itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu termasuk salah satu di antara hal-hal yang membuat hati itu lembut. Nah. Qala wa amma raja'a la yuqarinuhu syai'un min dzalik. Kalau ada harapan tapi tidak ada salah satu dari tiga hal ini, enggak ada. Fa huwa min babil aman. Maka itu adalah hanya bagian dari angan-angan. Ini lebih dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia mereka juga mengatakan seperti ini. Tidak punya rasa ingin, punya cinta. Antum baca kalau misalnya, nah, tulisan-tulisan mereka, sukses itu wajib. Nah, urusan apa? Dunia. Dimunculkan rasa cinta kepada dunia itu. Ditumbuhkan. Kalau kamu nanti jadi orang miskin, begini kamu akan ditunjukkan. Ada orang yang, nah, rumahnya cuma dinding-dinding tepas, gedek. Nah, lantainya kayu, dindingnya gedek, atapnya rumbia. Ada yang demikian, masih ada. Antum tahu? Di Sumatera sana ada orang satu keluarga dengan dua atau tiga anaknya, itu rumahnya cuma gerobak. Untuk angkringan itu, yang biasa orang pakai untuk membawa makanan yang di pinggir jalan itu. Itu cuma rumahnya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang malam di depan gedung DPRD. Kadang depan kantor ini. Ya subhanallah. Muslim. Subhanallah. Masih punya semangat. Semangat hidup. Nah ini di. Buat ahlu dunia ditunjukkan betapa sengsaraan yang seperti ini. Tidak punya rumah tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Nah, cuma ngumpulkan botol-botol aqua kosong, gelas, karton atau segala macam itu dijual untuk makan satu hari. Cukup untuk berlima atau berempat. Subhanallah, kadang-kadang dah. Tidak dapat sampai banyak seperti itu. Subhanallah, pindah. Subhanallah, mereka menikmatinya. Tapi ini subhanallah, dalam urusan akhirat. Ada sesuatu yang pasti. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Kalau cinta itu kepada akhirat itu ada, itu akan mendorong. Akan tumbuh pula apa? Rasa takut kehilangan akhirat. Nah, itu akan mendorong untuk bertindak, berbuat. Sebagaimana mereka dengan cinta kepada dunia itu mendorong mereka untuk berbuat, memikirkan apa saja yang bisa mereka dapatkan untuk, yang mereka lakukan untuk mendapatkan dunia. Kenapa kita tidak dalam urusan akhirat? Gamang, masih ragu. Maka dikatakan oleh beliau di situ, rojak yang tidak diiringi, dibarengi oleh salah satu dari hal ini, itu adalah amani, angan-angan kosong. War raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Raja, optimis, itu sesuatu. Yang lain, angan-angan, sesuatu yang lain lagi. Fakullu rajin khair. Setiap orang berharap, setiap orang yang punya optimis, punya harapan, itu pasti rasa punya rasa takut. Orang yang punya ambisi pasti punya rasa takut. Takut dia ambisinya enggak dapat. Apa itu urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Nah, kalau kita betul-betul beriman seperti yang dikatakan oleh Allah lah semestinya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar, sangat kuat cintanya kepada Allah. Mana kita buktikan? Wasairu 'ala at-tariq idza khafa asra as-sayr, makhafat al-fawat. Orang yang berjalan di atas satu jalan, kalau dia khawatir, dia akan mempercepat jalannya. Khawatir tertinggal. Nah, apalagi perjalanan jauh. Nah, dan kita kalau menjalani bepergian selalu siapkan bekal. Perjalanan akhirat itu berat dan panjang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Baik. Qala rahimahullah fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Inna sil'atallahi ghaliyatun. Orang yang khawatir itu akan adlaj, jadi berjalan di malam hari, mempercepat jalannya. Siapa yang mempercepat jalannya di malam hari itu akan sampai rumah. Sampai rumah. Ketahuilah, sungguhnya barang jualan Allah itu sangat sangat mahal. Yang dijual oleh Allah itu sangat sangat mahal. Artinya barang yang dijadikan oleh Allah untuk membeli sesuatu dari kita itu sangat sangat mahal, sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, sil'ah yang Allah jadikan untuk membeli, ya, yang dijual belikan oleh Allah untuk kita, kepada kita itu adalah jannah. Lihat dalam surah At-Taubah itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli. Allah minta jiwa dan harta kita, jiwa raga kita dan harta. Allah beli dengan surga. Nah, transaksinya nanti digambarkan oleh beliau. Transaksinya di dalam Al-Qur'an, di dalam Injil, di dalam Taurat. Disebutkan. Transaksi yang sekarang ini lewat nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih. Maka gembiralah dengan jual beli yang kamu gelar, yang disediakan oleh Allah. Dan subhanallah, di untuk membayangkan itu seperti yang diceritakan oleh beliau juga rahimahullah tentang unta Jabir. Bagaimana unta Jabir itu kurus, lemah, ya. Nah, itu mungkin berapa dirham, tapi Jabir masih enggan untuk menjual. Nah, dibeli oleh Rasulullah, disyaratkan oleh Jabir, ya, dijual, tapi saya pinjam punggungnya untuk sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, nah, diserahkan kepada Rasulullah, diberikan uangnya, dilebihkan oleh Rasulullah, kemudian dipanggil. Setelah Jabir pergi, dipanggil, diserahkan lagi untanya. Ini seperti itu keadaan kita dengan, nah, menggambarkan apa, transaksi antara yang kita, nah, yang Allah beli jiwa dan harta kita. Untuk menikmati surga itu enggak mungkin kita dengan badan kita yang semacam ini. Enggak akan mungkin mampu untuk merasakan, maka diganti oleh Allah. Surga yang seluas langit dan bumi dengan kenikmatan yang luar biasa di dalamnya, yang Allah jual untuk dengan apa yang Allah beli, dengan itu Allah membeli jiwa dan harta kita. Apa Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dalam peperangan jihad fisabilillah atau dibunuh. Kalau dia dibunuh, gimana dia mau merasakan surga? Itulah dikembalikan oleh Allah, dihidupkan kembali, kemudian dilipat gandakan kekuatannya untuk merasakan, mencicipi nikmat-nikmat yang ada di dalam jannah. Ya, itu seakan-akan beliau memberikan tamsil dengan hadis Jabir itu, kisah unta Jabir itu, untuk menggambarkan, ya, walillahil masalul a'la. Seperti itu. Kalau Rasulullah SAW berjual beli seperti itu dengan Jabir, nah, bukan karena ingin mengambil untanya, bahkan ingin menguntungkan Jabir, seperti itu pula min babi aula. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kita, tidak membuat rugi kita. Sehingga orang-orang yang betul-betul paham nilainya surga itu, betul mereka mengerti, berlomba-lomba dengan, nah, dan itu sudah mereka lakukan radhiyallahu anhu. Baik, qala rahimahullah wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mal as-salihah fa kadzalika ja'ala al-khauf li ahli al-a'mal as-salihah fa 'ulima anna ar-raja'a wal-khaufa an-nafi'a maqtarana bihi al-'amal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata beliau, sebagaimana Allah menjadikan raja itu untuk orang-orang yang beramal saleh, seperti itu juga Allah jadikan rasa khauf itu hanya ada pada orang-orang yang beramal saleh. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, nanti disebutkan. Baik. Fa'ulima, maka diketahui dari sini bahwa raja dan khauf yang bermanfaat itu pasti disertai amal. Pasti ada bukti konkretnya, itu tindakan. Allah Ta'ala, syahidnya di sini langsung dalam ayat yang ke-60. Walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ula'ika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang beriman, ya, disebutkan tentang orang-orang yang beriman itu sifatnya 1-2. Ini, nah, walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman kepada Rabb, ayat-ayat Rabb mereka. Walladina hum bi rabbihim la yusyrikun, tidak mempersekutukan Rabb mereka. Dan mereka itu orang-orang yang diberikan apa yang mereka datangkan, artinya mereka melakukan, menginfakkan, ya, mereka serahkan apa yang mereka serahkan. Wa qulubuhum, dalam keadaan mereka, hati mereka itu wajilah, takut bahwa mereka penyakin mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka itu terhadap kebaikan-kebaikan itu sabiq, mendahului, tidak tertinggal. Inilah, nah, makanya jadi alasan bagi ahli bid'ah di zaman ini, laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang kebaikan yang kamu lakukan wahai mubtadi, ahli bid'ah ini sekarang ini, pasti mereka para sahabat terdepan melakukannya, sudah dikerjakan oleh mereka. Maka kalau bukan, nah, kalau sesuatu itu bukan agama dalam pandangan mereka, tidak pernah mereka amalkan, maka di zaman ini juga bukan agama. Nah, ini mereka ditanyakan, ya. Waqad rawat Tirmidzi min fi jami'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Saya tanyakan kepada Rasulullah tentang ayat ini. Faqultu ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun. Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr ya Rasulullah? Apakah mereka itu orang-orang yang berzina ataupun orang-orang yang mencuri? Qala la ya ibn as-Siddiq. Tidak. Bukan wahai putri as-Siddiq. Walakinnahum alladziina yasumuuna wa yusallun. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang salat wa yataṣaddaqun. Mereka orang-orang yang bersedekah. Wa yakhafuna an la yataqabbala minhum. Tapi mereka takut tidak diterima dari mereka. Mereka itulah orang-orang yang ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa qad ruwiya min hadits Abi Hurairah aidan. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah juga. Wallahu subhanahu wa safa ahla sa'ada bil ihsan ma'al khauf wa wasafa al ashqiya bil isra'ah ma'al amni. Allah mensifatkan orang-orang yang bahagia dengan perbuatan ihsannya disertai dengan rasa khauf mereka, dan mensifatkan orang-orang yang celaka dengan perbuatan jelek bersama rasa aman, seperti disebutkan di dalam di bawah. Naam, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Naam, thumma la tajidu lakum wakila. Naam. ini sikap mereka. Yang ketiganya orang-orang yang ihsan, dan ayat sebelumnya waladhi waladina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nah, mereka merasa takut, mereka berbuat baik tapi dalam keadaan mereka nah, takut, seperti yang kata Allah tentang mereka ya. Nah, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Adapun mereka orang-orang yang itu, dan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dalam keadaan dia terlalu sering gembira. Nah, wallahu a'lam. Munculkan. Tapi yang paling penting tadi tiga hal itu tadi. Ya, pada orang yang punya harapan itu tiga hal ini harus. Nah, kalau mereka untuk dunia mereka mati-matian, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Ini disebutkan oleh beliau dalam pertanyaan yang dikatakan oleh beliau, hadza su'alun, luar biasa pertanyaannya. Nah, kayaknya sudah ya. Yang ini menimpa banyak manusia kata beliau. Ya, soal yang betul-betul sangat nah, menyentuh. Nah, begitu yakinnya kita dengan akhirat, begitu percayanya, tapi kenapa kok tidak ada amalan kita? Nah, hadza la'amrullahi su'alun sahih waridun ala aktsar ahadal khalq. Sudah kita lewati kemarin ya. Nah, kaifa yajtami'u at-tasdiqul jazim alladhi la shakka fihi bil ma'ad wal jannah wan nar wa yatakhallaful amal. Itu kita tanyakan. Kenapa ya saya percaya kepada akhirat, surga dan neraka, tapi kok enggak? Itu tadi dalam ayat tadi yang kita ingatkan. Ya, dalam ayat tadi walakin karihallahu bi'atahum. Nah, walakin karihallahu bi'atahum fasabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Ya, dihalangi kita karena kejelekan yang ada dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu wa fiqana lima yuhibbu wa yardah. Ila huna